Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 274. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah. Falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara bersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Pendengar yang dimuliakan Allah, telah beberapa hari yang lalu kita mengkaji tentang infak dan pada saat ini pun kita masih terus mengkaji tentangnya. Di saat kita hendak menyambut bulan suci Ramadan yang tidak lama lagi akan datang menghampiri kita, rasanya ada baiknya kita menambah pemahaman kita tentang hakikat infak itu, agar di bulan suci yang berkat ini, di mana pahala dilipat gandakan, kita dapat meningkatkan frekuensi infak kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 274 ini sebenarnya menceritakan tentang sosok Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib pernah memiliki 4 dirham. Satu dirham diinfakkannya secara sembunyi-sembunyi. Satu dirham diinfakkannya secara terang-terangan. Kemudian satu dirham diinfakkannya di malam hari dan satu dinar diinfakkannya di siang hari. Namun ayat ini tidak saja berlaku bagi Ali bin Abi Thalib. Falahum, bagi mereka semua. Bukan falahu, kalau falahu maka bagi Ali bin Abi Thalib. Tapi karena falahum, bagi mereka semua yang melakukan infak secara sembunyi-sembunyi, terang-terangan, di siang hari, di malam hari, maka tidak ada ketakutan bagi mereka. Mereka semua berhak mendapatkan upah, ajruhum, upah inda rabbihim, dari Tuhannya langsung. Suatu hal yang menarik, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, kata-kata rabbihim sebenarnya tidak harus ditulis inda rabbihim. Kalau sudah mendapat upah itu sudah merupakan suatu keberuntungan. Tetapi ketika ada langsung dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu keberuntungan yang berlipat ganda. Kenapa? Karena ketika Allah langsung memberi upah, maka tidak ada potongan. Nah, jangankan Allah, dalam tradisi manusia yang hidup bermasyarakat aja, kalau langsung diberi kepada dari orang tanpa telangkai atau perantara, maka yang diberi itu utuh. Namun ketika itu melalui bendahara, nanti ada bagian-bagian lagi mengecil, maka ada aja uang ucapan terima kasih lah namanya atau apa, dan akhirnya hakikat yang tadinya utuh menjadi berkurang. Nah, di sini Allah mengatakan inda rabbihim, jangan takut, upahmu langsung aku yang berikan. Dan biasanya kalau atasan yang memberi, kalau yang dia baik, biasanya bukan dikurang, malah ditambah, kan begitu. Ini upahmu dan ini adalah baksis, kalau di Arab Saudi biasanya gitu ya. Atau dalam bahasa Inggris namanya tip. Biasanya atasan tuh akan memberi itu. Tapi kalau bendahara, ini upahmu, mana ucapan terima kasihnya, gitu. Wala khaufun alaihim. Jadi orang yang berinfak itu tidak ada rasa takut. Memang terasa, terlihat uang itu berkurang. Tapi sebenarnya hakikatnya ketakutan akan berkurang uang itu tidak seberapa dengan ketenangan yang diperoleh. Bayangkan kita cuma memberi sedikit, orang yang diberi itu memang kita tidak mengharapnya balas budi, tetapi sebagai manusia yang mempunyai naluri, dia akan membantu kita di saat kita membutuhkan. Jangankan manusia, makhluk lain seperti hewan, anjing mungkin ada di rumah kita, kita beri dia makan. Begitu ada orang tidak dikenal, dia menggonggong tanpa harus kita suruh. Itu adalah apa? Konsekuensi bahwa rumah majikan yang memberiku makan terancam, maka akulah pertama kali yang akan membackup. Begitu juga lah orang yang berinfak, maka teman sejawat yang pernah dia bantu langsung akan memberi ketenangan jiwa di saat dia terjepit. Wala khaufun, tidak ada rasa takut. Kenapa takut? Karena banyak kawan. Ngapain takut kalau misalnya kawan di sana sini? Wala hum yahzanun, tidak pula bersedih hati. Ngapain kita sedih kalau kawan banyak menghibur kita? Inilah mungkin sekelumit dari penjabaran tentang ayat 274. Di studio sudah ada Ustadz Ardiansah. Mari kita sama-sama mendengar bagaimana kontribusi untuk pendalaman ayat 274 ini. Ya, silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Zainal. Yang memang menarik apa yang Ustaz sampaikan di awal. Jadi saya teringat juga dengan ada yang lebih parah lagi Ustaz, ya, daripada bendahara tadi, yaitu para koruptor. Jadi dia malah menerima dari bawahannya, kan ini. Lebih parah lagi. Udah dia gak memberi, dia malah menerima dari bawahannya. Iya, seharusnya kan atasan yang memberi kepada bawahan. Iya, benar-benar. Jadi malah bawahan yang memberi kepada atasan. Iya. Jadi berkaitan dengan ayat ini, kalau kita lihat di sini bahwa memberi itu, seperti yang pernah kita kaji juga pada ayat sebelumnya, bahwa kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kalau dia orang kaya, maka disunnahkan dia atau sebaiknya dia berinfak dan bersedekah itu dengan cara terang-terangan. Iya. Mengapa? Agar orang ikut terhimbau berinfak dan bersedekah, dan agar orang tidak mencaci diri dia atau tidak terjadi buruk sangka terhadap orang kaya itu, bahwa orang kaya itu tidak berinfak. Sedangkan kalau orang yang miskin atau orang yang biasa-biasa, maka hendaklah dia berinfak dengan sir, agar dia dapat menjamin keutuhan daripada apa yang diinfakannya itu tadi. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwa orang yang berinfak baik dengan ditulis ataupun ditulis, pada hakikatnya itu adalah suatu kemuliaan selama dia memang mampu menjaga keikhlasan daripada apa yang dia berikan itu tadi. Oleh karena itu di awal-awal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan sekali-kali kamu rusak pahala infak dan sedekahmu itu tadi dengan membangkit-bangkitnya atau dengan menyakiti atau dengan kata-kata kasar terhadap orang yang kamu berikan infak itu tadi. Nah, kalau kita lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib di sini, seperti yang telah disampaikan oleh Ustaz Zainal tadi, memberikan contoh sebenarnya kepada umat Islam, ya, bagaimana beliau memperlakukan 4 dirham yang ada pada diri beliau dengan menginfakannya dengan terang-terangan, dengan sembunyi-sembunyi, dengan malam hari dan dengan di siang hari. Ini merupakan motivasi bagi kita. Jadi kalau para sahabat dahulu dengan kehidupan mereka yang kita katakanlah dengan kondisi kita saat sekarang ini, kita jauh lebih mapan daripada mereka. Kalau mereka mampu berinfak demikian, mengapa kita tidak mampu untuk melakukan hal tersebut? Artinya bahwa marilah kita bangun keyakinan yang penuh di dalam diri kita bahwa infak tidak akan pernah menyengsarakan, tetapi infak pasti akan membawa kedamaian dan tathbitan fi kulubihim, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan ketenangan di dalam jiwa orang-orang yang berinfak itu sendiri. Iya, benar sekali Ustaz Ardiansah. Jadi memang gambaran ayat 274 ini menggambarkan kita tidak ada masa yang tidak layak untuk berinfak. Iya. Semua masa oke. Memang jangan sampai kita berpikir bulan Ramadan ini jor-joran, habis itu 11 bulan kemudian off. Nanti tunggu tahun depan bulan Ramadan ini karena pahalanya besar. Tidak, ayat 274 ini mengatakan malam oke, siang oke, mungkin boleh jadi bulan Ramadan oke, di luar bulan Ramadan juga oke. Iya. Terus ada suatu pertanyaan yang menarik ini Pak Ustaz. Ada hadis yang mengatakan menyedekahkan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Jadi artinya kalau infak itu mau ikhlas, sembunyi-sembunyi. Jadi ketika orang mengatakan dia berinfak dituliskan dalam koran, ini pasti sudah tidak ikhlas, riak dan sombong. Padahal di ayat ini disebutkan terang-terangan pun tidak, bukan berarti itu bukti bahwa dia itu tidak ikhlas dan sombong. Karena rupanya masalah ikhlas dan tidak ikhlas, sombong dan tidak sombong itu bukan masalah terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Iya, betul. Tapi permasalahannya hati. Betul. Artinya boleh jadi ada orang yang sembunyi-sembunyi, sombong juga. Sombong juga dia, tidak ikhlas juga. Bilangnya, aku kemarin sedekah, tapi diam-diam aja ya. Rahasia kita aja dia. Ya lebih, memang betul Ustaz. Yang berat itu bukan berinfaknya kalau menurut saya. Menjaganya. Iya, gitu ya. Bagaimana? Ya, apa bagaimana kita mampu menjaga agar infak itu memang tidak diberikan, diberitahukan kepada orang. Makanya kata Rasulullah, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri, artinya apa? Diri sendiri pun tidak perlu tahu. Iya. Anggota tubuh yang di dalam diri kita sendiri pun tidak boleh tahu. Kalau kasat matanya gimana, Pak Ustaz? Bukti bahwa kita paling ikhlas itu saat kapan? Saat buang air besar. Iya, kita nggak akan mempertanyakan, mempermasalahkan apa yang kita buang itu, Ustaz. Ikhlas kali kita itu dia keluar. Ya, begitulah seharusnya kalau kita berinfak itu, walaupun tidak begitu nyatanya. Tapi begitulah orang paling ikhlas itu saat dia buang air besar, Pak Ustaz. Makanya ada Ustaz-Ustaz yang mengatakan kepada para jemaahnya, sekarang itu berinfaklah biar banyak asal ikhlas gitu. Jadi enggak biar sedikit asal ikhlas, tetapi biar banyak asal ikhlas. Jadi nominalnya juga ditinggikan dan keikhlasan itu juga harus ditambah, karena memang membahas tentang keikhlasan ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak sekali tamsilan ya di dalam ayat Al-Qur'an yang baru beberapa hari lalu kita bahas juga. Bagaimana Allah mengatakan ibaratnya batu licin yang di atasnya ada debu. Kemudian debu itu disiram oleh hujan yang deras, maka habislah debu itu dari atas batu licin itu tadi. Begitulah ibaratnya orang yang berinfak, tetapi infaknya itu dibangkit-bangkitnya, disebut-sebutnya. Artinya apa? Suatu keniscayaan bahwa harta yang dia berikan itu akan sudah, artinya akan habis begitu saja tanpa bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, haba'an mansura, seperti abu-abu yang berterbangan, tidak akan memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang menyadari hal ini, dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga keikhlasan di dalam dirinya. Dengan bagaimana? Dengan tidak menyebutnya dan menganggap bahwa itu bukanlah satu kebaikan. Makanya menarik sekali Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa orang yang berinfak itu untuk menciptakan keikhlasan di dalam dirinya, anggaplah itu bukan satu kebaikan. Iya. Dan sebenarnya lah si miskin itulah yang berbuat baik kepada kita. Iya. Karena ketika kita memberi misalnya 10.000, maka ketika dalam waktu yang sama Allah membalasnya minimal 700 kali lipat. Iya. Minimal ya. Iya, minimal 700 kali lipat dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, 700 kali lipat berarti hampir 7 juta kita dapatkan. Iya, benar. Ya, dalam dari 1.000. Dari 10.000. 10.000. Iya, dari 10.000 jadi kita dapatkan 7 juta. Sebenarnya siapa yang berbuat baik, kata oleh Syekh Sya'rawi? Sebenarnya yang berbuat baik itu adalah si fakir terhadap kita. Iya, betul. Makanya katanya, kata Hasan Al-Basri ketika ada pengemis datang ke rumah dia, dia menyambutnya dengan gembira. Ahlan wa sahlan wa marhaban terhadap seseorang delivery yang mengirimkan barangku ke surga tanpa minta bayaran, betul, katanya. Bayangkan itu, dia berpikir bahwa infak ini bukan untuk si miskin. Ini titipan aku untuk kupetik nanti di surga, gitu. Makanya infak, sedekah, semua itu tidak akan menjadi suatu kajian menarik kalau dia tidak percaya kepada Allah dan hari akhirat. Iya, Ustaz. Betul. Iya. Jadi memang ketika kita berbicara tentang infak dan sedekah ini, sebenarnya disitulah dibangun ya dibangun kepedulian itu tadi. Jadi sebenarnya kepedulian terhadap sesama itu ada dibicarakan dalam agama gitu, bukan hanya cerita tentang bagaimana masyarakat sosialis ya membicarakan tentang kehidupan sosial, tidak, tetapi dalam Islam sendiri sudah tuntas pembahasannya itu. Dan seperti yang kita katakan pada pertemuan yang lalu, bahwa ini permasalahannya bukan hanya untuk umat Islam. Ya, artinya infak dan sedekah ini apabila lancar, itu kesejahteraan bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk seluruh isi alam ini. Ya, kan, tidak akan terjadi pengerusakan, tidak akan terjadi tindakan kriminalitas, tidak akan terjadi kecemburuan sosial, yang kesemua itu ujung-ujungnya akan merugikan diri sendiri, umat Islam itu sendiri, dan diri sendiri. Begitu. Kalau saya lihat menarik, Ustaz. Ustaz meninjau dari segi kemasyarakatan orang banyak. Tapi sebenarnya orang yang berinfak itu adalah orang yang paling ego. Tambah banyak dia berinfak, tambah ego dia. Karena rupanya apa? Ketika dia berinfak, dia itu targetnya aku mendapatkan banyak di akhirat. Jadi kalau ada orang yang paling egois, maka berinfaklah dia banyak-banyak. Kenapa? Dia sangat mengharapkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ego. Jadi kalau ada orang ego enggak mau berinfak, ya, berarti ego jadi pertanyaan. Iya, ego positif tentunya. Iya. Di sisi lain kita menemukan juga infak itu kalau kita sebutkan tadi seperti kotoran, Pak Ustaz. Maka sebenarnya itu adalah benar. Darah kalau kotor mengendap dalam tubuh itu akan menyakitkan. Air kalau mengendap dia akan merusak. Pohon kalau enggak dipotong daun-daunnya indahnya tidak rupawan. Begitu juga harta kalau diendapkan saja, wallazina yaknizuna zahaba wal fiddata fabashirhum bi'azabin alim. Yang menimbun harta dan emas, maka berilah kabar gembira bagi dia. Kabar gembira ini, simpanlah harta dan emas itu, Anda akan mendapat kabar gembira. Tapi dengan apa? Bi'azabin alim. Kabar gembiranya azab yang pedih. Ini suatu hal yang menghina. Dan ini sangat jarang ditemukan dalam Al-Quran. Tapi begitu itu ditemukan, maka sebenarnya tidak layak kita untuk menyimpan harta 100% sampai diri sendiri tidak menikmati, istri tidak menikmati, kerabat banyak pun tidak menikmati. Banyak memang kita jumpain kondisi seperti ini, di mana orang-orang karena kekikiran yang ada di dalam dirinya itu menyebabkan dia bukan saja tidak membantu orang lain, tetapi diri sendiri pun dia batasi begitu. Iya. Dengan alasan apa? Menjaga kesehatan lah, hidup sederhana, supaya anak cucu nanti. Tetapi pada hakikatnya, kalau dilihat dengan kasat mata sendiri, kita sudah mengetahui bahwa dia ini orang yang kikir gitu, orang yang bakhil begitu, bukan untuk kehidupan sederhana begitu. Iya. Baik sekali Ustaz Ardiansa, waktu juga yang akan mengakhiri pertemuan kita di pagi yang berbahagia ini. Namun bagi pemirsa pendengar yang dirahmati Allah, dapat membaca jilid 2 halaman 106 dari buku Tafsir Sa'rawi untuk mengetahui panjang lebar tentang ayat 274 ini. Paling tidak dengan berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala dari harta yang kita miliki melalui titipannya, maka kita mendapat 3 hal di ayat ini. Pertama, apa yang kita infakkan itu kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan kita peroleh nanti di akhirat kelak. Yang kedua, dampak positif yang kita dapat di dunia ini tidak saja menunggu di akhirat kelak, tidak ada rasa takut karena semua adalah kawan. Ketika semua adalah kawan, dunia ini menjadi mudah. Dan yang terakhir, tidak pula kita bersedih hati. Harta memang terbuang, tetapi terbuang tidak percuma. Dan dampak dari keterbuangan harta tersebut, kita mendapatkan kebahagiaan yang tidak diperoleh kecuali dengan cara berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan suci Ramadan yang tidak akan jauh lagi, kita sama-sama menanamkan di jiwa kita untuk mulai membiasakan diri berinfak. Paling tidak satu hari kita harus berinfak di bulan suci Ramadan ini. Berarti selama 30 hari kita membiasakan diri untuk berinfak. Mudah-mudahan di bulan, selain bulan suci Ramadan, kebiasaan itu pun sudah menjadi tradisi yang tidak bisa kita lupakan begitu saja. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Ardiansyah mengucapkan terima kasih banyak. Selamat menyambut bulan suci Ramadan dengan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.